Mr. Osama merupakan pemerkasa pengembangan lembaga ilmu pengetahuan Islam dan bahasa Arab di sejumlah kota besar di Indonesia, serta mendirikan dan mengembangkan Arabic Corner atau Saudi Culture Corner di beberapa perguruan tinggi di Indonesia, termasuk di Universitas Pendidikan Indonesia, sebagai upaya untuk lebih mendekatkan ilmu pengetahuan, nilai-nilai ajaran Islam, bahasa dan budaya Arab, serta kiprah Kerajaan Arab Saudi kepada khalayak, khususnya para mahasiswa. Penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang pendidikan umum dan karakter dari Universitas Pendidikan Indonesia kepada Yang Mulia Mr. Osama merupakan penghargaan dan pengakuan atas dedikasi dan prestasi beliau dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, khususnya yang berbasis nilai-nilai Islam atau yang dikenal sebagai model pendidikan Haramain. Model pendidikan Haramain yang diterapkan oleh Mr. Osama di Indonesia telah berhasil membina umat dan melahirkan generasi yang taat, bermanfaat, dan bermartabat. Model pendidikan Haramain telah berhasil mencetak generasi istimewa yang berakhlak mulia dan menjadi teladan di lingkungan masyarakat, jauh dari kesan keras dan radikal, apalagi menghalalkan segala cara sebagaimana yang dilakukan oleh para teroris. Model pendidikan Haramain adalah model pendidikan yang humanis dan selaras dengan hakikat pendidikan yang penuh dengan nilai kebaikan, sehingga layak diterapkan pada era kekinian karena senantiasa menggunakan pendekatan kontemporer yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan zaman. Bapak, Ibu hadirin undangan yang berbahagia, perlu saya informasikan bahwa Yang Mulia Mr. Osama merupakan duta besar pertama dan orang Arab pertama yang mendapat anugerah Doktor Honoris Causa dari Universitas Pendidikan Indonesia. Semoga penganugerahan Doktor Honoris Causa kepada Mr. Osama ini menjadi pendorong untuk berbagai upaya pengembangan pendidikan yang berbasis karakter dan nilai-nilai Islam. Proses dan hasil pendidikan seperti ini diharapkan akan membentuk masyarakat yang lebih saling mengasihi dan menyayangi, yang lebih saling mengayomi dan meneduhkan, yang lebih saling mendamaikan dan menyejahterakan, yang lebih saling membangkitkan dan menguatkan, serta yang lebih menunjukkan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Penganugerahan Dr. Honoris Causa yang diberikan kepada Yang Mulia Mr. Osama ini diharapkan juga menjadi jalan kebaikan untuk lebih mempererat kerjasama yang telah terjalin selama ini di antara kedutaan besar Kerajaan Arab Saudi di Indonesia dan Universitas Pendidikan Indonesia. Bapak, Ibu hadirin yang saya muliakan, pada penghujung sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi bagi terselenggaranya kegiatan penganugerahan gelar Dr. Honoris Causa kepada Yang Mulia Mr. Osama. Sejak persiapan hingga pelaksanaannya, baik dari pihak UPI, pemerintah daerah, pemerintah pusat, melalui Kementerian Ristek Dikti, lembaga mitra, maupun dari pihak Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi, serta pihak-pihak lain yang telah berkontribusi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih secara khusus disampaikan kepada Yang Terhormat Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Bapak Profesor Haji Muhammad Nasir, yang telah memberikan izin hadir dan akan memberikan sambutan pada acara penganugerahan Dr. Honoris Causa kepada Mr. Osama. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Ustadz Adi Hidayat, LC/MA, yang telah bersedia menjadi fasilitator untuk menjalin hubungan baik antara Universitas Pendidikan Indonesia dan Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, dan bagi terwujudnya penganugerahan gelar Doktor Indonesia kepada Yang Mulia Mr. Osama. Semoga segenap kontribusi yang telah diberikan oleh Bapak, Ibu, Saudara menjadi amal kebajikan yang berbalas pahala dari Allah yang berlipat ganda. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengundang Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk menyampaikan sambutan. Nad'u Wazira Syu'un At-Ta'lim Al-'Ali Wal-Buhuth Wat-Teknologi li'ilqa'i kalimatin. Al-Ustadz Dr. Muhammad Nasir Aka. Falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. His Excellency Ambassador, Royal Ambassador from Saudi Arabia, Usama bin Muhammad Abdullah Al-Su'aibi. Yang saya hormati Rektor Universitas Pendidikan Indonesia dan para wakil rektor, para guru besar dan seluruh pimpinan Universitas Pendidikan Indonesia. Your Excellency Ambassador from Aljazair, and then Your Excellency Ambassador from Oman, Yaman. I'm sorry, I'm Yaman. Syahid bin Aziz. Yeah. Dan yang saya hormati para hadirin, hadirat yang berbahagia. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur Alhamdulillahirrahmanirrahim, di mana pada pagi hari ini kita telah diberikan kesehatan oleh Allah SWT bisa hadir dalam acara penganugerahan Dr. Honoris Causa Yang Mulia Duta Besar Kerajaan Arab Saudi Bapak Usama bin Muhammad Abdullah Al-Su'aibi. Sebenarnya saya tidak tahu kalau ada kegiatan ini pada hari ini. Allow me inform for you all of us, Excellency Ambassador Usama called me to inviting, celebrating honorary doctor from Universitas Pendidikan Indonesia. And then I asked him, when you get? And then Usama answer, Inshallah next month, and next month 16 July. This now, Inshallah. Excellency Ambassador, I come to here to join and collaboration and celebrating for your getting honorary doctor from University Indonesia of Education in Bandung. Saya datang pada hari ini. Selamat. Congratulations for you. Jadi inilah yang tadinya hanya beliau telepon pada saya pada saat itu. Saya pada saat itu ada tugas di Yogyakarta kalau tidak salah. Itu petang hari dia telepon. Pak Menteri bisa datang enggak acara saya dalam penganugerahan Dr. Honoris Causa pada hari Senin besok dari Universitas Pendidikan Indonesia. Terus saya tanya kapan Pak Usama itu? Jawabnya adalah Insya Allah Senin. Alhamdulillah Insya Allah saya bisa bergabung lah gitu. Jadi inilah satu harapan, mudah-mudahan ke depan kita bisa berkolaborasi Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi di dalam mengembangkan pendidikan yang lebih baik lagi. Kolaborasi-kolaborasi inilah yang diharapkan dengan mendapatkan Dr. Honoris Causa ini bisa meningkatkan, mengeratkan hubungan antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi baik di bidang pendidikan tinggi. Walidzalika arju min khudurikum min al buku siwan teknologi wal jamai ulia minister riset teknologi and high education. Inilah yang menjadi sangat penting, kolaborasi. So I would like to come in here and then I would like to cooperation and collaboration from your university and our university to collaborate and collaborate in improving quality, especially in higher education, research, technology. It is very important for us. So I would like to give information. The Ministry of Research, Technology and Higher Education have a 7 focus research area. It includes in school culture, education, and then the food and agriculture. It is very important for us how to collaborate this one. Ya, inilah yang menjadi sangat penting, bagaimana berkolaborasi. Tanpa berkolaborasi, ini adalah sangat-sangat tidak mungkin dunia yang berkembang begitu pesat. Di mana era sekarang adalah sudah memasuki the fourth industrial revolution, revolusi industri 4.0. Ini harus kita hadapi dengan baik. Mudah-mudahan bekerjasama ini akan meningkatkan mutu pendidikan tinggi Indonesia, dan kerjasama ini akan meningkatkan hubungan baik antara negara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dalam rangka meningkatkan penelitian teknologi dan pendidikan tinggi. Kebetulan pendidikan tinggi di bawah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi ini adalah yang membidangi mutu pendidikan tinggi Indonesia ke depan. Jadi inilah yang harapan-harapan nih. Ini mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kerjasama untuk ke depan lebih baik. Untuk itu saya mengucapkan selamat kepada Ambasador Usama Muhammad Abdullah Al-Shu'aibi telah mendapatkan Doktor Honoris Causa yang diterima pada hari ini. Mudah-mudahan ini adalah dalam rangka mengeratkan hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi. Congratulations and for celebrating Your Excellency Ambassador Usama Muhammad Abdullah Al-Shu'aibi for getting honorary doctor from Universitas Pendidikan Indonesia or Universitas Indonesian University of Education. So I would like to hope to cooperate through more detail, more improve this one. This very important for us. Thank you very much. Terima kasih semuanya pada hari ini. Dari saya, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan kita saksikan penyerahan mushaf Al-Quran secara simbolis dari Duta Besar Saudi Arabia dan Ustadz Adi Hidayat kepada perwakilan Majelis Taklim dan perwakilan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Kepada para perwakilan, dimohon untuk tampil ke depan. Ayuhal hadirun, ukhbirukum bi'ana Sa'ad Al-Safir wa Fadilatul Syekh Adi Hidayat. سيوزعاني 4000 مصحف القرآن للطلاب الجدد وللمجتمع الإندونيسي في حول هذه الجامعة. وهؤلاء وكلاء من مجالس تعليم الإسلامي وطلاب جامعة إندونيسيا التربوية. Kami mengundang Menristek Dikti, Duta Besar Saudi Arabia, Rektor, didampingi Ketua Majelis Wali Amanat menuju tempat yang telah disiapkan. Nadu'u Wazir Syu'uni Ta'lim Al-Ali Wal-Buhuthi Wa Teknologiya Wa Sanati Safir Al-Mamlaka Al-Arabiya Saudiya Bisuhbati Rais Majelis Wali Amanah Lil-Huduri Fil Makan Al-Jahiz. Hadirin yang berbahagia, Duta Besar Saudi Arabia dan Ustadz Adi Hidayat akan membagikan masing-masing 4.000 mushaf Al-Quran kepada mahasiswa baru Universitas Pendidikan Indonesia dan masyarakat di sekitar kampus UPI. Pada kesempatan ini pula, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia akan menyampaikan cenderamata kepada Menristek Dikti dan Duta Besar Saudi Arabia. Dipersilakan. وبهذه المناسبة سيقدم رئيس الجامعة التذكار لوزير شؤون التعليم العالي والبحوث والتكنولوجيا ولسعادة السفير المملكة العربية السعودية فليتفضلوا مشكورين. Kepada para penerima, dimohon untuk kembali ke tempat. Pada kesempatan ini pula, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia menyampaikan cenderamata kepada Menristek Dikti dan Duta Besar Saudi Arabia. Dipersilakan. وبهذه المناسبة سيقدم رئيس الجامعة التذكرة لوزير شؤون التعليم العالي والبحوث والتكنولوجيا ولسعادة السفير المملكة العربية السعودية فليتفضلوا مشكورين. Mohon berkenan untuk diabadikan bersama terlebih dahulu. Terima kasih, dipersilakan kembali ke tempat semula. شكراً ونرجوكم أن تجلسوا في المكان الأصلي. Pembacaan doa dipimpin oleh Ustaz Adi Hidayat LCMA. Hadirin dimohon berdiri. الدعاء من قبل الأستاذ الفاضل آدي هدايت نرجو من الحاضرين الكرام القيام فليتفضل المشكور. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فأول خير أمر ربنا بسيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام عندما أتم ونفذ في رفع القواعد من البيت يعني الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى فنص على ذلك قول ربنا في الذكر الحكيم في سورة البقرة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لذا نسأل الله سبحانه وتعالى بخشوع وهدوء بأن يتقبل لنا جميعا من هذا الحفل الكريم وللتكريم دكتور الفخري بأخينا وصديقنا الأستاذ الشيخ دكتور أسامة بن محمد الشعيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرين، حمدا داعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الأمين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبارك لنا يا رب العالمين في هذا الحفل الكريم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما. Duhai Allah, Tuhan kami, Rabb kami, kami bermohon kepadamu dengan segenap kekhusyuan dan ketawaduan dengan menyebut namamu yang mulia, sifatmu yang indah. Mohon ya Allah berkahi acara anugerah yang tengah kami hadirkan pada hari ini. Jadikan pertemuan kami pertemuan yang penuh dengan cinta dan manfaat. Dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mengeratkan silaturahim di antara kami. Allahumma ya Rabbal Alamin, اللهم يا أرحم الراحمين ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. دعاي الله jangan biarkan dalam pertemuan ini jika ada dosa terjadi kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosa itu. Bila ada yang hadir datang dengan kegelisahan, maka mohon jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Jika ada yang hadir bahkan di antara koleganya yang Kau uji dengan penyakit hingga saat ini, maka dengan kemuliaan anugerah ini mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma asli ahwalana ma yuqarribuna ila ridhaka ya rabbal alamin. Duhai Allah, mohon anugerahkan pada kepribadian perubahan diri kami agar lebih baik dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma wattid ya arhamar rahimin alaqatil ukhawiyyah wa khasatan baina baladaini ya Allah Jumhuriyati Indonesia wal Mamlakah Al Arabiyyah As Saudiyyah. Duhai Allah, kami mohon dengan anugerah ini eratkan hubungan persaudaraan dan cinta di antara kami, terutama persaudaraan di antara kedua negara, Republik Indonesia dan pemerintahan Kerajaan Saudi Arabia. Allahumma hafidh umara'ana, Allahumma hafidh umara'ana bi khasatin ra'is Jumhuriyah Indonesia wa khadim al-haramain asy-syarifain ya rabbal alamin. Duhai Allah, anugerahkan penjagaan terbaik kepada para pemimpin kami, terkhusus ya Allah Presiden kami, Presiden Negara Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo, juga ya Allah, kepada Raja Mulia Raja Salman, penjaga dua tanah suci. Anugerahkan kesehatan kepada keduanya. Anugerahkan ya Allah sifat-sifat keadilan kepada keduanya. Ya Allah, anugerahkan ya Allah sifat-sifat kemuliaan pada keduanya. Dan jadikan amanah kedudukan yang Engkau titipkan kepada keduanya mampu mengantarkan keduanya ke dalam surga-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Rabbal Alamin, taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma alhiqna ma'as salihin ma'al ladhina an'amta 'alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dhalika fadlu min Allah wa kafa billahi 'alima. Duhai Allah, dengan anugerah yang Engkau perkenankan pada hari ini, maka jadikan anugerah ini mampu berbuat kami lebih baik sehingga kami bisa menjadi bagian dari orang-orang terbaik yang telah Engkau pilih, yang akan Engkau tempatkan dalam surga-Mu, dari kalangan para nabi, orang-orang saleh, para syuhada, orang-orang jujur, yaitu orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari-Mu. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Qawwini nashkura ya Allah kulla ni'matika ya rabbal alamin kama tafaddala bihi ala lisani sayyidi nabiyyika ya Allah Sulaiman alaihi salam qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Duhai Allah, jadikan semua anugerah ini mampu menjadikan kami hamba yang bersyukur seperti Nabi Sulaiman pernah mencontohkan yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Duhai Allah, ini semua anugerah dari-Mu sebagai ujian apakah aku mampu bersyukur ataukah aku tak mampu menjalaninya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Narju minal hadirin al-julus. Penutupan upacara penganugerahan gelar doktor honoris causa oleh rektor. Ikhtitamu hafli manh darajatid doktoratul fakhriyah min kibali ma'ali ra'isil jami'ah. Faryat nifadul mashkuran. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, upacara penganugerahan gelar Dr. Honoris Causa bagi yang mulia Dr. Honoris Causa Osama Muhammad Abdullah As-Su'aibi pada hari ini, Senin tanggal 16 Juli tahun 2018, secara resmi saya tutup. Hadirin yang berbahagia, sebelum prosesi Universitas Pendidikan Indonesia meninggalkan tempat upacara, kami mengundang Yang Mulia Dr. Honoris Causa Osama Muhammad Abdullah As-Su'aibi didampingi istri untuk tampil ke depan menerima ucapan selamat dari anggota prosesi dan para tamu kehormatan lainnya. Nad'u al-mukarram ad-doktor Osama Muhammad Abdullah As-Su'aibi bi suhbati haramayhi للتقدم أمام المنصة لتلقي التهاني من قبل أعضاء الموكب والضيوف الكرام والحاضرين الآخرين.